Halo Ari Irha. Halo. Sesi tanya jawabnya kita mulai ya. Ayo. Dengar-dengar ada yang lagi happening nih. Ada dong. Gue lagi suka banget sama kopi yang ini. Rasanya happening banget. Oh, yang lagi banyak diminum orang-orang itu. Bukan. Yang ini. New Hits Solegits. What? Ngegigit? No. New Hits Solegits. Oh. Top kopi gula aren baru. Top kopi gula aren? Iya. Ini kopi happening gue. Kopi dan susu di blend gula aren yang legits. Tempting banget. Wah, jadi pengen nyobain top kopi gula aren. Coba ya, ribet kan bikinnya. Enggak dong, kapanpun kamu mau, tinggal bikin. Jadi deh, gak perlu ngantri, gak perlu nunggu lama juga. Wah, penting banget tuh. Selain itu, kamu juga bisa tambahin boba, marshmallow, es krim, kreasiin sesukamu deh. Wah, cobain lah. Cobain dong, ayo. Wih, happening banget rasanya. Gimana? Enak kan? Ini enak kan? Enak. Tunggu. Huh? Kok jadi gue yang interview ya? Iya juga ya. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Mau ngehits? Try it. Dari Wings Food.